الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan masih dalam tafsiran dari Quran surat Al-A'raf. Kita mulai dari ayat ke-187. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita baca tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan waktu terjadinya. Qul, katakan olehmu kepada mereka, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada di sisi Rabbku. Dia tidak memberitahukan soal waktunya, dan tidak ada yang dapat menyingkap waktu kedatangannya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Thaqulat fis samawati wal ard, sungguh berat ilmu tentang kapan datangnya hari kiamat bagi penduduk langit dan bumi. Hari kiamat tidak akan mendatangi kalian kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad seolah-olah atau seakan-akan kamu mengetahuinya. Katakanlah olehmu, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Tafsiran dari ayat ini, yas'aluka ayyuhar rasul kuffar Makkah anis sa'ati mata qiyamuha. Di ayat ini orang-orang kafir Makkah mereka bertanya kepadamu wahai Rasul tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Qul lahum ilmu qiyamiha indallah. Maka kata Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di ayat ini, katakan kepada mereka sebagai jawabannya bahwa ilmu qiyamiha, pengetahuan soal kapan terjadinya, hanya ada di sisi Allah. La yadharuha illa huwa. Tidak ada yang dapat menampakkannya kecuali Dia, Allah. Hari kiamat termasuk perkara gaib yang Allah subhanahu wa ta'ala simpan dalam ilmunya. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Luqman ayat yang terakhir, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah hanya ada di sisinya ilmu pengetahuan tentang hari kiamat. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya. Namun demikian, wajib diimani bahwa hari kiamat itu ada dan akan terjadi sebagaimana dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketidaktahuan kita soal kapan akan terjadinya itu tidak boleh menjadikan kita ragu akan keberadaannya. Karena keyakinan soal akan adanya hari kiamat itu bagian dari keimanan kepada hari akhir. Dan keimanan kepada hari akhir itu salah satu dari rukun iman. Kalau kita tidak mempercayainya, maka gugur iman kita. Qala thaqula ilmuha wa khafiya ala ahli samawati wal ard. Kemudian Allah jelaskan di ayat ini bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu begitu berat, wa khafiya, dan tertutup, ala ahli samawati wal ard, bagi penduduk langit dan bumi. Fala ya'lamu waqta qiyamiha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sehingga tidak ada yang tahu waktu terjadinya, baik malaikat yang dekat ataupun nabi yang diutus. Sekelas malaikat saja tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Sekelas nabi saja tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, apalagi selain dari keduanya. Oleh karena itu sangat lancang ketika ada orang-orang yang dengan gagah dan beraninya mengatakan bahwa di tahun sekian-sekian akan terjadi hari kiamat. Itu pernyataan yang sangat ngawur, pernyataan yang fatal, pernyataan yang cenderung mendahului Allah dan Rasulnya. Sementara di dalam Al-Quran Allah larang, di surat Al-Hujurat awal itu Allah larang orang-orang yang beriman untuk mendahului siapa? Mendahului Allah dan mendahului Rasulnya dalam segala hal, termasuk soal ilmu pengetahuan yang menyangkut terjadinya hari kiamat. Wala taji'u sa'atu illa faja'atan. Lalu di ayat ini, ayat yang ke-187 dari surat Al-A'raf, Allah juga menegaskan bahwa la taji'u sa'atu illa baghtatan. Hari kiamat itu tidak akan datang kecuali secara tiba-tiba. Ya. Yas'aluka haula'il qaum anha ka'annaka harisun 'alal ilmi biha. Kemudian apa penyebab orang-orang kafir Quraisy bertanya, kafir Makkah Quraisy bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam soal terjadinya hari kiamat? Jawabannya dijelaskan juga oleh Allah di ayat ini. Lihat dalam tafsirannya, yas'aluka haula'il qaum anha ka'annaka harisun 'alal ilmi biha. Mereka kaum kufar Makkah, dalam hal ini kufar Quraisy, bertanya kepadamu tentang hari kiamat seakan-akan kamu itu sangat ingin tahu soal pengetahuan tentangnya. Mustaksin bisuali anha, mereka memancing dengan cara menyampaikan apa? Pertanyaan. Qul lahum, maka Allah perintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada mereka sebagai jawabannya, innama ilmuha indallah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Alladzi la ya'lamu ghaibas samawati, alladzi ya'lamu ghaibas samawati wal ardh, yang maha tahu perkara-perkara gaib yang ada di langit dan di bumi. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamuna anna dzalika la ya'lamuhu illallah, hanya saja kata Allah masih ada saja orang yang mempertanyakan kapan terjadinya hari kiamat itu karena mayoritas orang tidak tahu bahwa terjadinya hari kiamat itu pengetahuannya hanya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sangat tidak pantas bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang jelas, keimanan yang pasti, mempertanyakan kapan terjadinya hari kiamat. Sesuatu yang gak perlu dipertanyakan. Yang paling penting adalah mempersiapkan diri untuk menjemput kedatangannya. Oleh karenanya saat ada seseorang yang datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, bertanya, hei Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Apa jawab Rasul? Ma'adadalah, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menjemput kedatangannya? Nabi tidak menjawab hari kiamat akan datang pada tanggal sekian-sekian, tahun sekian-sekian. Enggak. Nabi justru balik bertanya kepadanya, apa yang kamu persiapkan untuk menjemput kedatangannya? Jadi sekali lagi, mempertanyakan kapan terjadinya hari kiamat adalah pertanyaan yang tidak pantas diajukan oleh kaum muslimin. Yang pernah mempertanyakan itu diantaranya adalah kufar Mekah, kufar Quraisy. Dan itu tujuannya memancing Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Berikutnya ayat yang ke 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massaniya su' in ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi yu'minun. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, kata Allah, aku tidak memiliki kuasa bagi diriku mendapatkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan kecuali atas kehendak Allah. Seandainya aku tahu perkara yang gaib, tentu aku akan memperbanyak kebaikan, dan tidak ada satupun dari kejelekan yang menimpaku. Aku ini hanyalah pemberi peringatan dan penyampai kabar gembira bagi kaum yang beriman. Jelas sekali di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sengaja menyuruh Nabi kita untuk mengumumkan hal ini di hadapan seluruh manusia. Supaya apa? Supaya mereka sadar, supaya mereka tahu bahwa Muhammad itu manusia biasa, basyarun, manusia biasa, enggak tahu perkara apa gaib. Karena itu jangan berlebihan dalam sikap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mengantisipasi ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul, dikhawatirkan ada banyak orang yang terlalu ekstrim dalam sikapnya kepada beliau. Maka Allah suruh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan. Apa pengumumannya? Aku tidak punya kuasa untuk diriku mendapatkan kemanfaatan atau menolak kemudhoratan. Aku tidak tahu perkara yang gaib. Seandainya aku tahu perkara yang gaib, tentu aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan pernah ada satu kejelekan pun yang menimpaku. Aku hanyalah pemberi peringatan dan penyampai kabar gembira. Jelas. Kalau masih saja ada orang yang terlalu ekstrim sikapnya kepada Nabi Muhammad SAW, berarti orang tersebut orang yang tidak mendapatkan petunjuk, tidak membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Beliau SAW manusia biasa, enggak tahu hal yang gaib. Beliau tidak punya kuasa apapun untuk menentukan dirinya sendiri. Ya. Kita lihat tafsirannya. Qul ayyuhar rasul. Di ayat ini 188 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan olehmu wahai Rasul, la aqdiru ala jalbi khairin li nafsi wala daf'i syarrin yahullu biha illa ma syaa Allah. Aku tidak punya kemampuan untuk mendatangkan kebaikan bagi diriku dan menolak kejelekan yang menimpa illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Jadi secara pribadinya beliau bukan sosok yang sakti, sakti mandraguna, enggak. Seperti yang diyakini oleh sebagian orang bahwa wali itu punya kesaktian, bisa merubah pasir jadi beras, bisa berjalan di atas air, tongkat bisa menjadi apa? Bular. Ya. Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatakan, aku tidak punya kemampuan untuk mendatangkan kebaikan bagi diriku dan menolak kejelekan yang terjadi, kecuali atas kehendak Allah. Nabi manusia biasa. Ya. Kalau sakit merasakan sakit, kalau sedih meneteskan air mata merasa sedih, ya. Kalau senang nampak perubahan dari raut wajahnya disertai dengan senyuman, sama seperti manusia pada umumnya. Gak bisa menentukan kebaikan, gak bisa menentukan apa? Mudarat. Nyatanya dalam beberapa peperangan beliau terluka, ya. Nyatanya beliau dan kaum muslimin pernah mengalami apa? Kekalahan. Kalau seandainya tahu bahwa kekalahan akan terjadi, tentu beliau akan mengurungkan, menahan, ya, membatalkan peperangan. Tapi karena memang beliau tidak tahu, maka terjadilah apa yang terjadi. Ya. Beliau dalam sebuah perjalanan diikuti oleh dua orang. Beliau tidak tahu kalau ternyata kedua orang yang mengikutinya itu adalah dari kalangan jin. Beliau anggap orang biasa. Ternyata itu jin. Ini menunjukkan bahwa beliau gak tahu apa-apa, ya, soal gaib dan hal-hal lainnya yang tidak diketahui oleh manusia pada umumnya. Walau kuntu a'lamul ghaiba la fa'altul asbaba allati a'lamu annaha tukassiru li al-masalih wal manafi'a. Kemudian Allah juga suruh beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam di ayat ini untuk mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku tahu perkara gaib, tentu aku akan melakukan segala sebab yang aku tahu dapat memperbanyak kemaslahatan dan kemanfaatan untukku. Walattakhaitu ma yakunu min syarri minasyarr qabla an yaqa'a. Dan tentu aku akan menjaga diriku dari kejelekan sebelum kejelekan itu terjadi. Nyatanya beliau tidak tahu. Banyak keburukan terjadi menimpa keluarganya sendiri, para sahabatnya, dalam keadaan beliau tidak tahu. Ya. Makanya kalau seandainya aku tahu perkara yang gaib, tentu lattaqaitu, aku akan melakukan proteksi diri, akan melakukan penjagaan diri dari segala kejelekan sebelum kejelekan itu terjadi. Ma ana illa Rasulullah arsalani ilaikum. Aku ini hanya sebatas utusan Allah yang Allah telah utus aku kepada kalian. Ukhawifu min iqabihi wa ubashiru bithawabihi. Aku menanamkan rasa takut dari siksanya Allah dan menyampaikan kabar gembira berupa pahala qauman kepada suatu kaum yasduquna bi anni rasulullah, yang mempercayai bahwa aku adalah utusan Allah. Wa ya'maluna bi syar'ihi, dan yang mengamalkan syariat. Jadi posisi Rasul, kelebihan Rasul itu hanyalah nadhir dan bashir, pemberi peringatan serta penyampai kabar gembira. Nah, ayat ini dengan ayat sebelumnya masih ada hubungannya, kaitannya, ya, mengingatkan bahwa pertanyaan yang menyangkut perkara gaib itu tidak pantas diajukan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam hal ini soal terjadinya hari kiamat, karena Rasul tidak tahu perkara gaib. Ayat yang ke-189 selanjutnya. Allah berfirman, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashshaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la'in ataitana shaliha lanakunanna minash shakirin da'awallaha rabbahuma لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّا مِنَ الشَّاكِرِينَ. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidatin, dari satu jiwa yaitu manusia. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا, dan Allah ciptakan pasangannya, suami pasangannya istri. Liyaskuna ilaiha, agar si suami menjadi tentram, mendekat, nyaman dengan istrinya. Falamma taghashshaha hamalat hamlan khafifan, ketika si suami menyetubuhi istrinya lalu istrinya mengandung dengan kandungan yang ringan, famarrat bihi, lalu terus berlalu waktu, falamma athqalat, dan di saat kandungannya itu semakin berat, sebentar lagi melahirkan, da'awallaha rabbahuma, maka suami dan istri ini keduanya berdoa kepada Allah Rabbnya, la'in ataitana salihan, andai engkau beri kami anak yang saleh, tentu kami akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Kita lihat tafsirannya. Huwallazi khalaqakum ayyuhan nas min nafsin wahidatin. Allah menginfirmasikan menginformasikan, mengabarkan kepada kita di ayat ini bahwa dialah yang telah menciptakan kalian semua, wahai manusia. Min nafsin wahidatin, dari satu jiwa, yaitu manusia. Wahia Adam alaihis salam, dari satu jiwa, yaitu manusia, yang maksudnya adalah Adam alaihis salam. Wa khalaqa minha zawjah, kemudian Allah ciptakan dari jiwa tersebut pasangannya. Wahia Hawa, yaitu Hawa. Liya nasabiha wa yatma'inna, agar tentram dan mendekat kepadanya. Falamma jama'aha, wal muradu jinsuz zaujain min dzurriyyati Adam, ketika suami menyetubuhi istrinya, yang dimaksud adalah pasangan suami istri dari keturunan Adam. Hamalat sma'an khafifan, si istri kemudian mengandung air bakal kandungan. Faqamat bihi, lalu dia berdiri dengan kandungannya. Waqa'adat, dan duduk bersama dengan kandungannya. Wa atammat alhamlu, hingga kehamilannya atau kandungannya menjadi sempurna. Falamma qarubat wiladatuha, ketika sudah mendekat waktu kelahirannya. Wa asqalat, dan kandungannya semakin berat. Da'a azawjana rabbahuma, maka sepasang suami istri ini keduanya berdoa kepada Rabbnya. Isi doanya, la in a'taitana basharan sawiyan salihan lanakunanna mimman yashkuruka ala ma wahabta lana minal waladis salih. Kalau seandainya engkau berikan kepada kami seorang anak yang sempurna, yang saleh, maka tentu kami akan termasuk ke dalam golongan orang yang bersyukur kepadamu atas apa yang telah engkau anugerahkan kepada kami berupa anak yang saleh. Semua suami dan istri tanpa terkecuali meminta kebaikan kepada Allah Azza wa Jal ketika Allah menakdirkan akan lahirnya seorang anak di tengah-tengah mereka. Enggak ada yang berdoa dengan doa kejelekan. Sepasang suami dan istri yang sebentar lagi menanti kedatangan buah hatinya, itu selalu berdoa meminta kebaikan kepada Allah. Seandainya engkau berikan anak kepada kami yang sempurna, yang soleh, tentu kami akan bersyukur kepadamu. Karena anak soleh adalah anugerah terbesar tentunya, yang dinanti-nanti dan sangat diharapkan oleh setiap orang tua. Ini semacam peringatan kepada kita semuanya, selain bimbingan bahwa itulah yang harus kita lakukan saat kita tahu bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi akan hadir di tengah-tengah kita seorang anak. Hendaknya kita segera berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar dikaruniai anak yang soleh dan salihah. Nah, berikutnya ayat yang ke-190, karena ada kaitannya. Qala falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allah amma yushrikun. Ketika atahuma salih, hadir di tengah-tengah keduanya, suami dan istri, seorang anak yang soleh, ja'ala lahu syuraka, keduanya malah membuat sekutu bagi Allah Azza wa Jal. Fima atahuma, atas apa yang telah Allah berikan kepada keduanya. Fata'ala Allah amma yushrikun, maha tinggi Allah atas kesyirikan yang mereka perbuat. Jadi bukannya bersyukur, tapi justru kehadiran anak tersebut malah menjadi sebab keduanya musyrik waliyahu billah, tidak mengantarkannya menjadi baik. Padahal sebelum kelahirannya keduanya mengatakan apa? Tentu kami akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur kalau engkau anugerahkan kepada kami anak yang soleh. Nyatanya tidak demikian. Ini kebanyakan yang terjadi. Ya, ini kebanyakan yang terjadi. Karena itu ini menjadi peringatan. Menjadi peringatan. Yang harus dilakukan bersyukur dan semakin mengabdi kepada siapa? Allah Azza wa Jal. Yang seharusnya dilakukan adalah seperti itu. Bukan malah menyekutukan Allah Azza wa Jal setelah Allah memberikan karunia dengan kehadiran seorang apa? Anak. Nah, kita lihat tafsirannya. Falamma razaqallahu az-zawjaini waladan salihan, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di ayat ini, ketika Allah telah memberikan rezeki kepada sepasang suami istri, waladan salihan, anak yang soleh, karena kehadiran anak ini juga termasuk rezeki. Nabi mengatakan innal aulada min kaslikum au kama qala alaihi salatu wassalam, sesungguhnya anak-anak kalian itu bagian dari kasab kalian, rezeki, ya, anugerah. Ja'ala lillahi syuraka fi dzalikal walad alladzi infaradallahu bi khalqihi. Justru keduanya, suami istri itu tadi, malah membuat sekutu di samping Allah ketika hadirnya seorang anak yang hanya Allah saja yang telah menciptakannya. Fa'abbadahu lighairillah. Keduanya sepasang suami dan istri justru malah beribadah kepada selain Allah. Fata'alallah wa tanazzaha an kulli syirkin. Maha tinggi Allah dan maha suci Allah dari segala sekutu. Bukan bersyukur kepada Allah. Kalau datang ke dukun, datang ke paranormal, mencoba untuk membahas seperti apa nasib anak ini ke depan, apakah bisukseseun ataukah justru bakal jadi orang yang melarat. Namun bisukseseun berarti nanti akan disiapkan ini dan itu. Kalau melarat berarti harus dikasih pendidikan bisnis yang mumpuni. Malah minta ke dukun supaya dikasih nama yang bagus. Cik, kira-kira anak ini namanya siapa? Lahirnya hari ini, tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian. Yang harapna ka wetan atau ka kulon dan seterusnya. Cik, nama yang pas siapa? Ini kan malah melakukan apa? Kesyirikan. Padahal sudah dikasih anugerah anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hati-hati, banyak yang seperti ini. Nah, maka maha tinggi Allah dan maha suci dari segala hal yang dijadikan sebagai sekutu di sampingnya. Selanjutnya ayat yang ke 191. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka membuat sekutu di samping Allah atau menjadikan sesuatu sebagai sekutu di samping Allah? Ma la yakhluqu syai'an, yang tidak punya kemampuan menciptakan apa-apa. Wahum yukhlaqun, mereka yang dijadikan sekutu itu justru juga diciptakan oleh siapa? Allah. Ini sindiran, peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Di mana akal kita? Kok menjadikan makhluk sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal makhluk itu diciptakan oleh Allah. Makhluk itu tidak punya kemampuan menciptakan. Ya. Tafsirannya. Ayushriku haula il musyrikuna fi ibadatillah makhluqatihi. Wahia la taqdir ala khalqi syai, bal hiya makhluqah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini mempertanyakan kepada kaum musyrikin soal kelurusan akalnya. Ayushriku haula il musyrikun fi ibadatillahi makhluqatihi. Apakah mereka kaum musyrikin menjadikan sekutu dari kalangan makhluk-makhluknya di samping Allah dalam beribadah kepada Allah? Wahia la taqdiru ala khalqi syai, padahal yang dijadikan sekutu-sekutu Allah itu tidak punya kemampuan untuk menciptakan apapun. Bal hiya makhluqatun, bahkan sekutu-sekutu itu sejatinya adalah makhluk, ya, yang diciptakan. Nah, kalau Allah khaliq, kalau kita menjadikan makhluk sebagai tandingan atau sekutu di samping Allah, berarti kita menjadikan sesuatu yang lemah, ya, sebagai tandingan Allah yang maha sempurna. Apa pantas? Ya gak pantas. Dan gak ada sesuatu pun yang bisa dijadikan sebagai sekutu atau tandingan di samping Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah maha sempurna. Ya. Kalau makhluk bagaimanapun sempurnanya, tetap aja ada yang sebanding. Ada makhluk pinter, bagaimanapun pinternya, tetap ada yang sebanding dengannya. Bahkan ada yang lebih pinter lagi. Ya. Di atas langit ada langit, itu berlaku pada makhluk. Kalau Allah Azza wa Jalla sempurna, kesempurnaannya tinggi, gak ada yang menyamainya. Maka tidak ada sesuatu pun yang bisa dijadikan sebagai sekutu bagi Allah atau tandingan di samping Allah. Yang kita minta doa kepadanya, kita minta segala kemudahan kepadanya, ya, itu tidak pantas. Karena semua makhluk, sekali lagi, ya, itu diciptakan, bukan menciptakan. Sedangkan Allah Azza wa Jal, ya, adalah zat yang maha pencipta. Nah. Tafsirannya, tadi sudah kita baca, ya. Berarti langsung ayat 192. Allah berfirman, wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Ini masih ada kaitannya. Wala yastati'una lahum nasran. Mereka yang dijadikan sekutu-sekutu itu tidak bisa memberikan pertolongan. Wala anfusahum yansurun, bahkan sekutu-sekutu itu pun tidak bisa menolong diri-dirinya sendiri, ya. Bagaimana mungkin memberikan pertolongan sementara dirinya sendiri juga tidak bisa, sementara tidak bisa menolong dirinya sendiri, ya. Semua yang dijadikan sekutu dari kalangan makhluk oleh kaum musyrikin tidak bisa memberikan pertolongan untuk mereka. Dan bahkan kata Allah, sekutu-sekutunya ini pun tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ya. Tafsirannya, wala yastati'u antansura abidiha au tadfa'a an nafsiha su'an. Allah pertegas La tastati'u. Sekutu-sekutu ini, kata Allah, tidak bisa menolong para penyembahnya. Tidak bisa menolong para penyembahnya. Atau menolak kejelekan dari dirinya sendiri. Ya. Fa idza kanat la takhluqu syai'an bal hiya makhluqatun, jika terbukti bahwa sekutu-sekutu itu la takhluqu syai'an, enggak bisa menciptakan apapun, bal hiya makhluqatun, bahkan sejatinya sekutu-sekutu itu adalah makhluk, wala tastati'u an tadfa'al makruh amman ya'buduha, dan tidak bisa menolak kejelekan dari siapa saja yang menyembahnya, wala an nafsiha, dan dari dirinya sendiri, fa kaifa tattakhudhu ma allahi alihatun, maka bagaimana bisa dijadikan sebagai ilah di samping Allah. Ya, bagaimana bisa dijadikan ilah di samping Allah? Enggak bisa menciptakan, enggak bisa menolong yang lain yang menyembahnya, bahkan enggak bisa menolong dirinya sendiri. Yang seperti ini mau dijadikan ilah? Mikir, kan gitu. Kalau bahasa bebasnya, mikir, di mana akal kalian? Menciptakan saja tidak bisa, memberi pertolongan kepada yang menyembahnya enggak bisa, menolong dirinya sendiri pun tidak bisa. Bagaimana mungkin yang seperti ini dijadikan sebagai ilah sembahan di samping Allah Azza wa Jalla? Sungguh tidak pantas. Contoh sederhananya, berhala yang dulu begitu dipuja-puji oleh kaum musyrikin, ya, begitu disembah setiap waktu oleh kaum musyrikin, berhala gak bisa menciptakan apapun, gak bisa memberikan pertolongan, bahkan berhala tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kamu mau apakan dia, gak akan melawan. Ya, mau kamu pakai latihan bela diri, gak akan ngelawan, pasrah. Yang seperti ini mau dijadikan ilah di samping Allah? Yang seperti ini dijadikan tandingan di samping Allah? Ya. Di dua ayat ini Allah melemahkan hujah yang dipakai oleh kaum musyrikin, ya, bahwa ilah itu banyak, bukan Allah saja. Enggak bisa. Yang layak disebut ilah itu hanya siapa? Allah, karena Allah punya kemampuan menciptakan. Allah bisa memberikan pertolongan. Ya, tidak seperti ilah-ilah yang lain. Nah. In hadza illa adlamudz zulmi wa asfahus safah. Sungguh ini hanyalah bentuk kezoliman yang paling zolim dan kejahatan yang paling jahat. Ya. Kita aja enggak mau menyamakan antara orang yang kuat dengan orang yang lemah. Ketika kita sandingkan orang yang kuat dengan orang yang lemah, kemudian kita katakan ini mereka sama. Ya. Pasti kita akan diprotes oleh banyak pihak, iya kan? Karena gak masuk akal, bagaimana bisa yang lemah kok disandingkan dengan yang kuat, yang lemah kok disamakan dengan yang kuat. Nah, itulah yang dilakukan oleh kaum musyrikin, menyandingkan sesuatu yang dianggap ilah, sekutu, di samping Allah Azza wa Jalla. Kalau sampai kita tidak memprotesnya, ini juga jadi pertanyaan kepada kita. Di mana akal kita? Kok tidak memprotes? Kalau kaum musyrikin melakukan seperti itu, jelas enggak dipakai akalnya. Lah kita yang tahu, terus mau membiarkan. Timbul lagi pertanyaan kepada kita, di mana akal kita? Sudah tahu itu enggak pantas untuk disandingkan, kok malah nyantai-nyantai saja? Kok malah meridhoi perbuatannya? Ya. Nah, karena itu selain kesyirikan yang kita cela, ya, kita jauhi, orang-orangnya pun terus kita jauhi. Kalau kita biarkan kesyirikan terjadi, ya, kita ridho, malah senang. Di mana akal kita? Ya. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, saat kita melihat ada orang yang menyamakan antara yang lemah dengan yang kuat, kita protes. Ya. Nah, masyaul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ayat yang ke-193. Allah berfirman, wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'uukum sawa'un 'alaikum ada'awtumuhum am antum shamitun. Ini juga masih ada kaitannya. Masih ada kaitannya. Kata Allah, in tad'uuhum ilal huda. Kalau kamu ajak, ya, sekutu-sekutu yang diibadahi di samping Allah itu seperti berhala umpamanya ke jalan petunjuk, niscaya tidak akan mengikutinya. Sawa'un 'alaikum, sama saja kamu ajak mereka atau tidak. Antum am antum shamitun, mereka tetap dalam keadaan apa? Diam, tak bergeming, ya. Kita lihat tafsirannya. In tad'u ayyuhal musyrikuna hadihil asnam. Nah, ini lebih ke berhala, ya. Kata Allah, wa in tad'u ayyuhal musyrikun hadihil asnam. Kalau kamu ajak, wahai kaum musyrikin, berhala-berhala ini atau patung-patung ini, allati abadtumuha min dunillah ilal huda, kamu ajak ke petunjuk patung-patung ini yang kamu ibadahi di samping Allah, la tasma du'aakum wa la tattabi'ukum. Patung-patung ini tidak mendengar ajakan kalian. Tidak pula patung-patung ini akan mengikuti ajakan kalian. Yastawi du'aukum laha wa sukutukum anha. Enggak ada bedanya. Kamu ajak patung-patung itu atau kamu diam tidak mengajaknya. Kenapa? Li'annaha la tasma wa la tubshir. Karena patung-patung itu tidak dapat mendengar, tidak pula dapat melihat, wa la tahdi wa la tuhda. Enggak dapat memberi hidayah dan tidak dapat diberi hidayah. Ya, patung benda mati, ya, disindir oleh Allah apa yang diperbuat oleh kaum musyrikin. Masa patung mau disembah begitu? Masa patung mau diibadahi? Kamu ajak patung itu, dia nggak akan pernah mau, nggak akan mengikuti ajakanmu. Kamu ajak patung itu, dia tidak akan mendengar. Ya. Kamu ajak atau kamu biarkan, tetap sama. Karena itu patung. Enggak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberi petunjuk, tidak juga bisa diberi apa? Petunjuk. Ya. Kemudian berikutnya ayat 194. Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sama, masih ada hubungannya. Dan ini ayat-ayat yang paling kuat untuk mematahkan, ya, argumen kaum musyrikin ketika mereka membuat sekutu di samping Allah. Macam-macam sekutu yang dijadikan tandingan di samping Allah itu, ada patung, ada batu, ada pohon, sampai pada tingkatan kuburan sekalipun, ya kan? Nah, ini ayat-ayat yang sangat kuat untuk mematahkan argumen mereka, dan ayat-ayat yang begitu nampak, jelas, terang benderang yang menerangkan kepada kita soal batilnya apa yang kaum musyrikin lakukan. Nah, entah dengan akal yang mana mereka membuat sekutu tandingan di samping Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Sesungguhnya orang-orang yang kalian ibadahi di samping Allah, kalian seru di samping Allah, yakni sekutu-sekutu, ibadun amsalukum, statusnya hamba sama seperti kalian. Mau dari kalangan wali, mau dari kalangan kiai, ya, kalau dijadikan sekutu di samping Allah, kalian ibadahi, kalian sembah, maka statusnya hanyalah sebagai apa? Hamba, sama seperti kalian, enggak jauh beda. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shodiqin. Coba saja. Ud'uhum, seru mereka dan suruh mereka mengabulkan, ya, apa yang kalian minta dari mereka. In kuntum shodiqin, jika kalian termasuk golongan yang jujur. Jam berapa? Ya, itu tidak ada jam, jadi susah. Atau jam-jam kecil di dia. Ya, jam kecil enggak ada. HP dan enggak ada HP. Ya. Baik. Kita lihat tafsirannya. Innal ladzina ta'buduna min ghairillah ayyuhal musyrikun hum mamlukuna li rabbihim. Kama annakum mamlukuna li rabbikum. Kata Allah di ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah selain Allah, wahai kaum musyrikin, mereka itu mamlukuna li rabbihim. Mereka itu di bawah kekuasaan Rabb-nya. Di bawah kekuasaan Allah. Kama annakum mamlukuna li rabbikum, sebagaimana kalian. Kalian juga di bawah kekuasaan Rabb kalian. Jadi statusnya sama enggak? Sama. Harusnya yang diibadahi itu kan lebih tinggi statusnya, ya enggak? Harus lebih tinggi kedudukannya. Karena ibadah itu mengandung penghambaan, mengandung ketundukan. Bagaimana mungkin kita tunduk di depan orang yang statusnya sama sebagai hamba? Ya. Fa in kuntum kama taz'umuna shadiqin fi annaha tastahiqqu minal ibadah syai'an fad'uuhum fal yastajibu lakum. Kemudian kata Allah di ayat ini, jika kalian sebagaimana yang kalian klaim shadiqin, termasuk orang-orang yang jujur, fi annaha tastahiqqu minal ibadah, bahwa yang disembah di samping Allah itu punya hak untuk disembah, fad'uhum, mintalah kalian kepada mereka sesuatu. Falyastajibu lakum, dan suruh mereka yang kalian sembah itu untuk mengabulkannya. Fa in istajabu lakum wa hasalu matlubakum wa illa tabayyana annakum kadhibuna muftaruna 'ala Allah a'zamul fariyah. Fa in istajabu lakum wa hasalu matlubakum wa illa tabayyana annakum kadhibun. Niscaya mereka tidak akan mampu mengabulkan permintaan kalian dan tidak akan bisa hasalu matlubakum, memenuhi apa yang kalian inginkan. Ya. Wa illa tabayyana annakum kadhibun. Maka menjadi jelas perkaranya kalau begitu, bahwa kalian itu dusta. Kalian itu membuat kebohongan atas Allah. A'zamul fariyah, dengan kebohongan yang besar, ya. Selanjutnya ayat yang ke-195, Allah berfirman, alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydi yabtishuna biha am lahum a'yun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Masih sampai di ayat 195 ini ada hubungannya dengan ayat-ayat tadi yang kita baca. Apakah mereka sekutu-sekutu yang diibadahi di samping Allah, berhala-berhala, patung-patung itu, punya kaki yang dengan itu mereka bisa berjalan, punya tangan yang dengan itu mereka bisa memegang sesuatu, punya mata yang dengan itu mereka bisa melihat, punya telinga yang dengan itu mereka bisa mendengar? Katakan kepada mereka, ud'u syuraka'akum, panggil sekutu-sekutu kalian, summa kiduni, kemudian suruh sekutu-sekutu itu membuat makar kepadaku, fala tungdirun, ya, fala tungdirun, jangan ditunda-tunda, sesegera mungkin, sok, gitu, ya. Ini untuk membuktikan betapa lemahnya semua sekutu yang diibadahi di samping Allah Azza wa Jalla. Ya, apalagi kalau sekutu-sekutu tadi benda mati yang gak bisa apa-apa. Makanya Allah singgung, apakah punya kaki yang bisa dengan itu berjalan, apakah punya tangan, apakah punya mata, apakah punya pendengaran. Nah, bahkan di ayat Nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk menantang mereka, panggil sekutu-sekutu kalian, suruh sekutu-sekutu itu membuat makar kepadaku, segera, fala tungdirun, tidak perlu ditunda-tunda, sekarang juga. Ini, ya. Tafsirannya insyaallah kita sampaikan di kesempatan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa pada maghrib kita